Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita masih berada pada bab minasyirk an-nadhru li ghairillah. Termasuk dari kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dalil dari ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yakni dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang yufuna binnadz, orang-orang yang selalu menunaikan nazar-nazar mereka. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-270. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Apapun yang kalian infakkan atau apa saja nazar yang kalian nazarkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya ikhlas di jalan Allah, dan orang-orang yang mereka memperhatikan penunaian atau pemenuhan nazar-nazar mereka. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan dalil berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah, wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Wa fi sahih, dan di dalam as-sahih, ini sudah sering kita lewati, bahwa lafaz as-sahih yang dimaksud oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab ini memiliki ihtimal atau kemungkinan beberapa hal. Yang pertama adalah fi sahih ay fil hadits sahih, disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Atau ihtimal yang kedua, fi sahih ay fi sahihi Al-Bukhari, disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari atau di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Taib. Namun pada hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, lafaz fi sahih yang dimaksud oleh beliau rahimahullah taala di sini adalah fi Sahih Al-Bukhari, yaitu disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahih beliau nomor hadis 6696. Baik. Sehingga jelas apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab fi sahih di sini adalah disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. Kemudian an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, falyuti'hu, maka hendaknya dia taati Allah. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia taati Allah. Yakni seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, ai liyaf'al ma nadarahu min ta'atihi. Hendaknya dia lakukan ketaatan yang dia nazarkan tersebut. Ringkasnya adalah jalankan nazar itu. Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka jangan dia memaksiati Allah. Maksudnya la ya'sihi, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah di dalam Al-Mulakhas, ay fala yaf'al ma nadharahu minal ma'siyah. Jangan sekali-kali dia kerjakan nazar maksiat tersebut. Baik. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala dan diterangkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah tentang makna secara umum dari hadis ini. Baik. Sebelum kita baca al-ma'na al-ijmali, kita akan terlebih dahulu mengenal secara ringkas tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Disebutkan tadi bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah salah satu dari ummul mukminin, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling muda di antara yang lainnya. Tayib. Tazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya bnatu sab'i sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya ketika umur 7 berapa Aisyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah pernah kita bahas panjang kisah pernikahan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa. Baik. Beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia 7 tahun. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah nomor 6696. Tayib. Wa dakhala biha wa hiya ibnatu tis'in. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berumah tangga, hidup serumah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah berusia 9 tahun. Tayib. Jadi kalau dilihat dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka peristiwa pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah itu terjadi 1 tahun sebelum beliau hijrah. Dan berumah tangganya beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha terjadi kurang lebih 7 bulan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, menurut salah satu dari pendapat yang sudah pernah kita bahas di kitab Al-Juzah Al-Mi'iyah. Baik. Kemudian Aisyah adalah salah satu atau secara mutlak beliau adalah afqahun nisa. Wanita yang paling berilmu, yang paling luas ilmunya. Baik. Ini mutlakon, secara mutlak disepakati oleh para ulama bahwa Aisyah adalah afqahun nisa. Dan beliau termasuk salah satu dari mukthirin fi riwayah, para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling dalam fikihnya dan banyak hal dari ilmu-ilmu yang diketahui oleh Aisyah tidak diketahui oleh para sahabat, terutama berkaitan dengan fikih rumah tangga, fikih muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau. yang kebanyakannya diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Ini yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, Aisyah adalah afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi yang paling mulia. Baik. Illa Khadijah. Kecuali Khadijah. Jadi para ulama berselisih pendapat apakah Aisyah lebih utama atau Khadijah lebih utama. Tetapi mereka bersepakat bahwa di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang afdal adalah Aisyah dan Khadijah. Yang afdal adalah Aisyah dan Khadijah. Disebutkan di dalam Quratul Uyun bahwa la yuqal Khadijah afdal wa la Aisyah afdal. Tidak bisa dikatakan bahwa Khadijah itu lebih utama dibandingkan Aisyah. Demikian juga sebaliknya. Aisyah lebih utama dibandingkan Khadijah, tidak bisa. Kenapa? Wa tahqiq anna li Khadijah min al-fadha'il fi bid'il wahyi ma laysa li Aisyah min sabqiha ila al-iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'yidihi fi tilkal hal allati budi al-wahyi. Karena Aisyah dan Khadijah mereka memiliki keutamaan masing-masing. Mereka memiliki keutamaan masing-masing sehingga tidak bisa diafdalkan dari atau satu dengan lainnya. Khadijah memiliki keutamaan, yakni beliau menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana perjuangan Khadijah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau yang pertama kali mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menolong dan seterusnya. Ini fi bidil wahyi, awal-awal wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak bisa didapatkan oleh Aisyah karena ketika itu Aisyah masih kecil. Tapi setelah meninggalnya Khadijah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah, maka Aisyah memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak bisa diraih oleh Khadijah. Baik. Aisyah memiliki ilmu, memiliki hadis, memiliki hukum-hukum yang beliau simpan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bermanfaat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Aisyah dan jarang sekali kita mendengar sebuah hadis Aisyah kosong di sana. Pada pembahasan apapun minimalnya Aisyah ada meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Tayib. Wa kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ba'da wafatihi yarji'una atau yarji'una ilaiha fi ma ushkila alaihi min ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadithi. Sampai-sampai setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum yang selalu menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terhadap perkara-perkara yang muskil yang mereka temui. Perkara-perkara muskil yang mereka temui pasti larinya ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Jadi beliau biasa ditemui oleh siapapun yang meminta ilmu. Jadi beliau membuat satu tirai di mana kalau ada orang bertanya, orang itu akan berada di balik tirai dan Aisyah di tirai dalam rumah. Apapun yang ditanyakan, Aisyah akan memberikan keilmuannya. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Matat sanata 57. Beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah. Meninggal pada tahun 57 Hijriah. Al-Sahih menurut pendapat yang sahih. Karena tahun wafatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi banyak yang mendukung dan yang sahih menurut riwayat yang ada, menurut sirah yang ada bahwa beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, kita lanjutkan. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadis. Makna secara umum dari hadis ini. Qala hafizallah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadru ta'atin an yufiya bi nadrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau memerintahkan man yasduru minhu nadru ta'ah. Orang-orang yang mereka memiliki tanggungan nazar ketaatan, yasduru lahu maksudnya dia sudah mengeluarkan, mengucapkan nazar, dan nazar itu adalah jenis nazar taat. Ada berapa jenis nazar kemarin yang kita sebutkan? Catat. Dari semua nazar itu, secara umum ada 3. Perinciannya ada 8. Jadi dari 8 itu kembali kepada 3. Kalau dia sudah mengucapkan, sudah bernazar dengan nazar taat, maka Nabi SAW memerintahkan di dalam hadis ini, an yufiya binadrihi, untuk menunaikan nazar tersebut. Kaman nazara salatan au sadaqatan au ghaira dhalik. Taib. Selama bentuk nazarnya bukan nazar wajib, dia bernazar dengan sesuatu yang memang menjadi kewajibannya. Taib. Kalau dia bernazar untuk salat nafilah, dia bernazar untuk sedekah nafilah atau yang selainnya, maka dia harus dan dia berkewajiban untuk menunaikan nazarnya tersebut. Wa yanha man sadara minhu nadru ma'siyatin an tanfidhi nadrihi. Demikian juga di dalam hadis ini Nabi SAW melarang orang-orang yang mereka bernazar tapi dengan nazar maksiat, dengan nazar yang makruh, dengan nazar yang haram, dengan nazar itsm, nazar dosa. Nabi SAW melarang an tanfidhi nadrihi, untuk menunaikan nazarnya. Nazar itu dilakukan. Kaman nazara dzabha li ghairillah, seperti orang yang bernazar untuk menyembelih selain Allah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au as-shalah 'indal qubur, atau dia bernazar untuk melaksanakan salat di kuburan tertentu yang dianggap keramat, yang dianggap memiliki keutamaan, dan salat di sana bisa mendatangkan manfaat yang lebih dibandingkan salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Au safar li ziyaratiha, atau dia bernazar untuk melakukan safar, perjalanan berziarah ke salah satu kuburan, meyakini bahwa kuburan itu memiliki kekeramatan, kuburan itu memiliki keutamaan karena kuburan seorang wali, kuburan seorang soleh, dan seterusnya. Dia sengaja melakukan atau berniat safar, pengen ziarah ke sana, ziarah ke sana. Padahal Nabi SAW sendiri melarang untuk sengaja mengunjungi sesuatu dalam rangka berziarah, mengharapkan keutamaan di tempat yang diziarahi selain 3. La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita berniat langsung menuju sebuah tempat dengan keutamaan dan berharap keutamaan dari tempat tersebut kecuali dari 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Boleh kita langsung menuju ke sana karena kita ingin mendapatkan keutamaan yang di sana. Selain 3 tempat itu tidak boleh. Meyakini satu tempat memiliki keutamaan, itu butuh dalil. Kemudian kita beribadah di tempat tersebut, itu juga butuh dalil. Lalu ketika saat kita beribadah di tempat tersebut mendapatkan keutamaan demikian-demikian, itu juga butuh dalil. Nah, niat perjalanan kita menuju tempat itu tadi, itu juga butuh dalil. Sehingga kalau 4 hal ini tidak ada dalilnya yang menunjukkan pembolehan atas hal tersebut, maka tidak boleh untuk kita menuju satu tempat dengan perkara-perkara di atas tadi, kecuali 3 masjid yang disebut oleh Nabi SAW. Keutamaannya jelas, beramal di sana dalilnya jelas, ketika dia beramal keutamaan yang akan didapatkan juga disebutkan di dalam dalil yang jelas, dan niat untuk melakukan perjalanan ke sana juga disebutkan oleh Nabi SAW, sehingga semuanya jelas. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Au ghaira dzalika minal ma'asi. Demikian juga nazar-nazar yang lain yang bentuknya adalah nazar maksiat. Maka Nabi SAW melarang untuk menunaikan, mengamalkan nazar tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini makna secara umum dari hadis Aisyah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah sekarang, dari mana hubungan hadis ini dengan bab yang kita sebutkan? Babnya adalah minasyirk an-nadhar li ghairillah, termasuk dari bentuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu dalla ala anna an-nadhra yakunu ta'atan wa yakunu ma'siyah. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa nazar ada 2 macam. Pecahan dari 3 yang kita sebutkan kemarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada nazar ketaatan, ada nazar kemaksiatan. Fadalla ala annahu ibadatun. Ketika nazar disebutkan oleh Nabi SAW, ada nazar ibadah, ada nazar maksiat. Nazar ta'ah itu berkaitan dengan perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita itu kan ketaatan. Dan nazar yang termasuk dalam lingkup ketaatan adalah ketaatan. Sedangkan nazar yang masuk dalam lingkup apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nazar maksiat. Yang namanya perintah ketaatan, larangan untuk maksiat, ini masuk dalam definisi ibadah. Sehingga apa yang masuk dalam definisi ibadah, kalau dikeluarkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhnya adalah kesyirikan. Jatuhnya adalah kesyirikan. Nah, sisi inilah kesesuaian hadis ini dengan judul bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Baik. Faman nadzara li ghairillahi faqad asyraka bihi fi ibadatihi. Sehingga orang yang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau nazarnya nazar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka bihi fi ibadatihi, maka dia telah berbuat kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita hanya untuk menunaikan nazar ketaatan dan tidak boleh kita melaksanakan nazar kemaksiatan. Pertanyaannya adalah bagaimana status dari nazar maksiat tersebut? Kalau ucapan itu sudah keluar dalam bentuk nazar, maka hukum asalnya yang sudah kita bahas kemarin kan harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Nah, sekarang tinggal dilihat jenis nazarnya. Kalau itu nazar ketaatan, tunaikan, tidak ada masalah, selesai. Apakah itu nazar ta'liq atau nazar mutlak? Nazar ta'liq yaitu nazar yang dikaitkan dengan sesuatu. Kalau Allah sembuhkan penyakit saya, maka saya akan bersedekah demikian, saya akan sholat demikian, dan seterusnya. Ini nazar mu'allak, nazar ta'liq, ditunaikan. Kalau nazarnya adalah nazar maksiat, sudah terlanjur diucapkan, di dalamnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bolehkah ditunaikan nazar ini? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh berarti kan dia melanggar nazarnya. Lantas bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Apakah kemudian selesai? Ya sudah, ini kan nazar maksiat. Syariat melarang untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, gugur nazarnya. Atau bagaimana? Haruskah dia membayar kafarah dari nazar tersebut? Baik. Nah, para ulama berselisih pendapat sebagaimana sudah kita sebutkan, akan tapi secara umum yan'aqid mujiban lil kafarah. Semua bentuk nazar yang tidak bisa terlaksana, maka wajib atasnya untuk membayar kafarah dari nazar tersebut sebagaimana dia melanggar sumpahnya. Sebagaimana dia melanggar sumpahnya. Bentuk pemenuhan kafarah nazar sama dengan pemenuhan kafarah sumpah. Jadi tidak dilihat dia tidak bisa melaksanakan nazar tersebut maksiat atau tidak. Yang dilihat adalah dia tidak mampu melaksanakan nazarnya, tidak mampu memenuhi nazarnya, maka dia harus membayar kafarah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hal ini dikuatkan dengan hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur, demikian juga Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la nadhra fi ghadabin. Tidak ada nazar atau tidak teranggap nazar yang terucap dari seseorang ketika dia marah. Jadi saat sedang emosi tinggi, entah karena masalah apapun itu, tiba-tiba keluar ucapan nazar. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nadhra fi ghadabin. Tidak sah nazar yang keluar disebabkan kemarahan. Maksudnya tidak sah apa? Tidak teranggap ucapannya. Bukan, ucapannya itu tetap teranggap sebagai sebuah nazar. Yang dimaksud tidak sah la nadhra oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nazar itu tidak harus ditunaikan. Karena keluar ketika dia emosi, ketika dia betul-betul marah. Lantas bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tetapi dia tetap harus membayar kafar sebagaimana kafarah sumpah. Jadi tetap ucapan nazarnya itu berlaku. Ucapan nazarnya berlaku. Mau isinya apapun itu berlaku. Kalau tidak bisa dilaksanakan, maka harus membayar kafarah sesuai kafarah sumpah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral qorahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita bahas dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita baca faedah-faedah hadis yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, ma yustafadu minal hadith. Faedah yang bisa kita ambil dari hadith ini. Yang pertama, annan nadhra ibadatun. Bahwa bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ibadah. Sudah kita sebutkan tadi dari sisi mana. Fa sarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka memalingkan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Karena itu sama saja dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Faedah yang kedua, wujubul wafa'i bi nadhri ta'ah. Wajibnya menunaikan, melaksanakan nazar ketaatan. Nazar ketaatan. Apakah itu nazar wajib, kemudian nazar sunnah, nazar mu'allak, dan seterusnya. Bahkan nazar mubah juga harus dipenuhi. Yang ketiga, tahrimul wafa bi nadhril ma'siyah. Diharamkannya melaksanakan nazar maksiat. Diharamkannya melaksanakan nazar maksiat. Dan sudah kita sebutkan tadi, dia harus membayar kafarah sebagai bentuk tidak bisa melaksanakan nazar tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Taib. Dengan demikian, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita selesai dari pembahasan bab minasyirik an-nadru li ghairillah. Termasuk bentuk kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada dua pertemuan kemarin sudah cukup menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan nazar, baik dari sisi pengertiannya, kemudian dalil-dalilnya, lantas tinjauan syariat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan nazar tersebut. Taib. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah al-isti'adzah bi ghairillah. Meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini bab berikutnya yang beliau sebutkan. Dan kesesuaian dari bab ini masih jelas. Di bab ini masih dalam rangkaian bayanu naw'in min anwa'i syirk al-munafi lit tauhid. Beliau menjelaskan salah satu jenis dari jenis-jenis perbuatan yang berpotensi menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan sehingga membatalkan tauhidnya. Dan perkara tersebut yang akan beliau bahas adalah perkara tentang isti'adzah bi ghairillah. Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terlebih dahulu kita akan bahas apa yang dimaksud dengan isti'adzah. Definisi secara bahasa dan secara istilah. Baik. Yang pertama, al-isti'adzah secara bahasa adalah bentuk masdar, kata dasar dari ista'adha. Kata Ibn Manzur rahimahullah ta'ala, a'adha bihi ya'udhu a'udhan wa'iyadhan wa ma'adhan, la'adha bihi wa laja'a ilaihi wa'atasam. Secara asal, ista'adha memiliki makna iltija' wal-i'atasam, bersandar dan berlindung. Bersandar dan berlindung. Ketika seseorang mengucapkan ultu bisyai adalah idza laja'at ilaihi atau idza laja'a ilaihi. Aku berlindung dengan sesuatu. Ketika dia mengambil sesuatu untuk melindungi dirinya. Untuk melindungi dirinya, apakah dari depan, dari belakang, dari atas, atau dari sisi yang lain. Intinya dia berusaha mengamankan dirinya dari sesuatu yang dia khawatirkan. Ini namanya isti'adzah, mencari perlindungan. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan isti'adzah adalah, kita akan ambil penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan al-isti'adzah, hiya al-iltija'u ilallah, wal-iltisaku bijanabihi, min syarri kulli dzi syarrin. Seseorang berlindung kepada Allah dan mendekat kepadanya, min syarri kulli dzi syarrin, dari kejelekan apapun yang membawa kejelekan. Fal'iyadu yakunu lidaf'i syarr, sehingga ia memiliki makna menolak keburukan. Ia memiliki makna menolak keburukan. Ini definisi yang paling bagus dari al-isti'adah, apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Baik. Nah, di sini beliau menerangkan bahwa isti'adah secara istilah syariat itu tidak jauh dari secara istilah lugawi, secara istilah bahasa. Penggunaan lafaz isti'adah, meminta perlindungan di dalam bahasa, adalah ketika seorang melindungi dirinya dari bahaya apapun yang akan datang kepadanya. Nah, secara istilah kurang lebih sama bentuknya. Hanya saja dia meminta perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya. Dan ini yang harus kita pahami. Isti'adzah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi. Baru setelah itu ada yang namanya usaha. Setelah kita isti'adzah kepada Allah, ada usaha mengambil apa namanya perkara-perkara yang kemudian bisa secara nyata melindungi kita dari perkara-perkara yang tidak kita sukai, keburukan-keburukan yang hendak datang kepada kita. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dari definisi tadi, kita bisa pahami bahwa isti'adzah itu termasuk dari bentuk doa, karena kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iltija ilallah wal iltisab bijanabi. Saat kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan perlindungan. Maka isti'adzah masuk dalam bingkai doa. Isti'adzah masuk dalam bingkai doa. Mana yang lebih umum, isti'adzah dengan doa? Mana yang lebih umum, isti'adzah atau doa? Kalau dibayangkan lingkaran, mana lingkaran yang lebih besar, mana lingkaran yang lebih kecil? Lingkaran besarnya apa? Isti'adzah atau doa? Hah? Doa. Lingkaran besarnya itu doa. Isti'adzah termasuk salah satu bentuk dari doa. Kalau kita lihat definisi doa, doa itu adalah ketika seorang hamba meminta hawaijahu ilallah, semua kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa secara istilah. Nah, kalau isti'adzah lebih khusus, dia meminta perlindungan, berdoa agar diberikan perlindungan. Maka lingkaran besarnya adalah doa, al-isti'adzah adalah lingkaran kecil yang berada di dalamnya. Tayyib. Kemudian hal lain juga yang berkaitan dengan isti'adzah. Mungkin kita sering mendengar yang namanya istighatsah. Sering? Pernah dengar istighatsah? Apa itu istighatsah? Apa itu istighatsah? Meminta perlindungan. Sama. Lantas apa bedanya istighatsah dengan isti'adzah? Baik, kita bahas istighatsah. Istighatsah secara bahasa adalah al-ighatsah wan nusrah, pertolongan dan bantuan. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan istighatsah adalah talabul ghauts fi syada'iti wal azimat. Seorang meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah untuk dikeluarkan dari kesulitan dan musibah. Dari kesulitan dan musibah. Ini namanya istighatsah. Jadi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan, diberikan bantuan supaya keluar dari segala kesulitan dan supaya bebas dari musibah-musibah yang menimpa. Baik. Sudah paham? Bedanya dari mana? Bedanya adalah isti'adzah itu tindakan preventif. Yakni kita meminta perlindungan kepada Allah sebelum segala musibah atau segala keburukan itu datang kepada kita. Jadi kita mohon dulu ada pelindungnya sebelum itu kena. Tindakannya preventif. Sementara istighatsah adalah tindakan lawan dari preventif apa? Kuratif. Adalah apa namanya tadi? Bentuk kuratif atau represif lebih pas. Tindakan represif saat kesulitan itu sudah datang kepada kita. Saat musibah itu sudah datang kepada kita. Nah, kita minta bantuan kepada Allah supaya dikeluarkan musibah dan kesulitan-kesulitan itu. Nah, ini bedanya istighatsah dengan istighatsah. Nah, istighatsah itu harus terjadi dulu baru memohon bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan kesulitan-kesulitan itu. Ini namanya istighatsah. Kalau belum terjadi dan kita meminta perlindungan namanya isti'adzah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Maka dari itu istighatsah masuk juga dalam lingkaran doa. Masuk dalam lingkaran doa tadi. Tayib. Perkara yang berikutnya yang masih ada hubungannya dengan istighatsah, dengan isti'adzah, dengan doa adalah al-isti'anah. Al-isti'anah. Apa itu isti'anah? Isti'anah secara bahasa adalah masdar dari ista'ana, yakni talabul aun. Memohon pertolongan. Memohon pertolongan. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan isti'anah adalah talabul aun minallah. Talabul aun minallah fi kullil umur. Memohon pertolongan kepada Allah pada segala sesuatu. Memohon pertolongan kepada Allah pada segala sesuatu. Baik. Maka berdasarkan definisi ini, apa bedanya antara isti'anah dengan isti'adzah? Apa bedanya antara isti'anah dengan isti'adzah? Isti'anah lebih umum dibandingkan isti'adzah. Jadi lingkarannya lebih besar lagi. Tapi masih dalam lingkaran doa. Nah, kalau kita gambarkan masing-masing tadi, doa, isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Yang paling besar adalah doa. Setelah itu lingkaran kedua, yang lebih kecil, adalah isti'anah. Kemudian, yang lebih kecil lagi adalah istighatsah. Isti'adzah tidak masuk. Kenapa? Karena isti'adzah itu tidak sama dengan istighatsah tadi. Sehingga isti'adzah lingkarannya keluar sedikit. Masuk ke dalam lingkaran isti'anah, tapi juga masuk ke dalam lingkaran doa. Ini kalau tidak digambar agak susah menjelaskannya. Baik. Intinya istighatsah itu lebih kecil. Istighatsah itu lebih kecil. Isti'anah lebih umum. Maka kaidahnya, karena isti'anah itu bisa jadi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala li daf'i syarr atau li talabil khair. Memohon pertolongan didapatkannya sesuatu atau ditolaknya sesuatu. Isti'adzah kan hanya khusus menolak yang jelek. Istighatsah kalau sudah terjadi yang jelek itu, bantu keluar. Isti'anah lebih umum di atasnya. Mohon pertolongan kepada Allah apakah untuk mendapatkan kebaikan atau menolak satu keburukan. Baik. Sehingga fakullu isti'adzatin isti'anah. Semua isti'adzah itu masuk dalam isti'anah, tapi isti'anah tidak mesti isti'adzah. Agak bingung ya. Yang penting antum tulis tadi definisinya, nanti coba diraba lagi pelan-pelan. Intinya yang paling kecil adalah istighatsah. Lingkaran berikutnya lebih besar isti'anah. Lingkaran di sampingnya masuk sedikit ke isti'anah adalah isti'adzah. Setelah itu baru lingkaran yang lebih besar adalah doa. Mafhum? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang pertama berkaitan dengan pembahasan isti'adah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Berikutnya kita baca dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Kata Allah azza wa jalla, wa annahu kana rijalun minal jin minal ins ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana, dan adalah dahulu ada rijalun minal insi, laki-laki dari manusia, ya'udzuna bi rijalin minal jinni, mereka minta tolong, bi rijalin minal jin, dengan laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rohaqah, maka bangsa jin itu akan menambah kepada mereka rohaqan. Rohaqan maknanya dua, yakni itman. Yang pertama adalah bermakna dosa. Jin-jin itu akan menambahkan dosa manusia itu. Yang kedua adalah khaufan. Jin-jin itu menambahkan rasa takut kepada manusia-manusia itu. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang pengakuan para jin yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulunya adalah jin-jin kafir yang hidup di sekitaran Makkah. Tetapi ketika mereka mendengar dan mereka sebelumnya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk membawa syariatnya kepada manusia, dan itu adalah nabi dan rasul yang terakhir. Sebelum nabi itu diutus, bahkan sebelum nabi itu dilahirkan, para syaitan, para jin ini sudah tahu. Kenapa mereka tahu? Mereka mengetahuinya dari tanda-tanda alam. Yang pertama adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjagaan langit lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Dahulu sebelumnya praktek perdukunan di zaman jahiliyah merebak, bahkan itu sudah menjadi konsumsi umum. Praktek dukun, araf, peramal dan seterusnya. Nah, bantuannya siapa yang membantu mereka? Apakah murni mereka tahu ilmu gaib? Tentu tidak. Manusia tidak diberikan akses ke sana. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala akses ke sana. Jin pun juga tidak diberikan. Lantas dari mana mereka tahu perkara-perkara yang disampaikan? Oh, ketika ada barang hilang ditanyakan kepada orang yang katanya pintar, oh barangmu di sana. Dari mana mereka tahu? Yang pertama bantuan jin tadi. Bagaimana cara jin-jin itu membantu? Jin punya kecepatan yang lebih cepat dibandingkan manusia, sehingga untuk berpindah-pindah tempat mereka itu libadan, seperti bayangan-bayangan cepat. Itu mempermudah gerak mereka. Satu, kalau hanya bertanya barang hilang cepat tahu, perpindahannya cepat. Yang kedua, kalau itu berkaitan dengan apa yang akan terjadi di alam ini, maka jin itu sebetulnya tidak tahu. Mereka hanya mencuri dengar dari berita langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu, disampaikan kepada Jibril alaihi salatu wasalam, Jibril menyampaikannya kepada semua penduduk langit. Ada berapa lapis langit? 7. Dari langit yang ketujuh, berita itu akan menyebar kemudian turun ke langit 6, langit 5, langit 4, 3, 2, 1. Dan langit yang paling pendek, yang dekat dengan kita adalah langit pertama. Di situ maksimal syaitan bisa naik. Tidak ada syaitan bisa naik sampai ke langit ketujuh, tidak ada. Nah, mereka dahulu, sebelum diutusnya Muhammad SAW, para syaitan-syaitan ini biasa nongkrong di gerbang langit pertama, karena mereka tidak akan bisa masuk. Langit pertama itu dijaga oleh malaikat. Dalilnya apa? Peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menaiki apa? Buruq bersama Jibril. Sampai di pintu langit pertama, Jibril saja harus minta izin. Mengetuk pintu langit pertama. Kemudian malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, siapa engkau? Saya Jibril, siapa yang bersamamu? Muhammad, apakah dia diperintah? Ketika Jibril menjawab, iya dia diperintah oleh Allah, baru dibuka. Ini Jibril, pemimpin malaikat. Apalagi hanya jin-jin kecil ini, tidak mungkin bisa melewati langit, langit pertama. Jadi mereka hanya nongkrong di gerbang-gerbang langit itu, mencuri dengar pembicaraan malaikat-malaikat penduduk langit pertama. Nah, saat sudah menjelang kelahiran Nabi SAW, penjagaan langit mulai diperketat. Bintang-bintang itu ditambahkan fungsinya oleh Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai zinatan lis sama, penghias langit, juga selain apa sebagai ihtida, sebagai petunjuk jalan di masa dahulu sebelum ditemukannya kompas dan lain-lain. Petunjuk jalannya adalah dengan bintang. Allah tambahkan fungsi yang lain, yakni sebagai rujuman lis syayatin, pelempar-pelempar syaitan yang mencuri dengar tadi ini tadi. Yang nongkrong-nongkrong di gerbang langit itu. Nah, dilempari dengan bintang-bintang. Melihat keadaan langit yang sudah tidak seperti biasanya, mereka pun kemudian bertanya-tanya. Pasti akan ada sesuatu besar yang turun di muka bumi. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Laporan mereka kepada iblis, la'anatullah alaih, tentang apa yang mereka dapatkan tadi. Mendengar itu iblis pun tahu pasti akan ada sesuatu besar yang terjadi di muka bumi, sehingga dia memerintahkanlah semua pasukannya cari tahu di seluruh penjuru dunia apa yang akan terjadi di sana. Menyebarlah jin-jin yang diutus oleh iblis ini tadi, termasuk juga jin-jin dari Tihamah dan yang lainnya di sekitaran Makkah. Itu terus berlanjut pencarian tersebut sampai sekelompok dari mereka mendatangi Nabi SAW yang ketika itu tengah sholat malam. Nabi SAW membaca Al-Quran, bukan di rumahnya. Yang kita tahu, sudah kita pernah bahas. Fase Makkah Nabi SAW sering beribadah ke mana? Ke bukit-bukit. Keluar ke belakang, naik ke bukit-bukit. Demikian juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di awal-awal Islam. Nah, di saat itulah ada sekelompok jin ini yang mendengar bacaan Nabi SAW. Wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang kisah berikutnya dari para jin ini di dalam surat Al-Jin dan di akhir surat Al-Ahqaf. Awal surat Al-Jin Allah sebutkan apa bunyinya? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qul, katakanlah hai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwa ada sekelompok jin istama' yang mendengarkan bacaan Al-Quran di belakang Nabi SAW. Setelah mendengarkan bacaan itu, faqalu, mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, duhai kami telah mendengarkan Qur'anan, bacaan ajaban yang sangat mengherankan. Kenapa sangat mengherankan? Mereka tahu bedanya ucapan manusia dengan ucapan ilahi. Ini jin tahu. Kenapa? Mereka sering nongkrong di atas tadi. Jadi tahu perbedaannya pembicaraan penduduk bumi dengan pembicaraan langit. Ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka segera mengetahui kalau ini adalah pembicaraan langit, bukan pembicaraan penduduk bumi. Ini sekaligus menjadi dalil bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, sebagaimana yang diyakini oleh mereka yang sesat dalam permasalahan ini. Baik dari Qulabiyah, dari Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang selainnya, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jin saja tahu itu bukan makhluk. Itu adalah kalam langit, bukan kalam manusia. Yahdi ilar rusdi fa'amanna bihi. Setelah mendengarkan bacaan Al-Quran itu, mereka tahu bahwa Al-Quran yahdi ilar rusdi, memberikan petunjuk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi jin faham bahwa Al-Quran itu bukan diperuntukkan oleh untuk manusia saja. Lebih khusus lagi, bukan hanya diperuntukkan oleh untuk orang-orang Arab. Ini jin zaman dahulu, jin kuno. Nah, sekarang ada manusia yang mengatakan bahwa Al-Quran hanya untuk orang Arab. Lebih bodoh dia daripada jin kuno ini. Dia tahu yahdi ilar rusdi, memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk Allah, termasuk jin. Sehingga fa'aman nabihi, mereka mengatakan, kami pun beriman kepada Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad tadi. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat kesyirikan kepada Rabb kami dengan sesuatu apapun. Ini pernyataan mereka yang disebutkan di dalam Al-Jin ayat yang pertama, ayat yang kedua. Setelah itu baru yang menjadi dalil disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab di sini adalah setelah perkataan jin tadi, walan nusyrika bi rabbina ahada. Setelah lafaz ini, maka pernyataan-pernyataan berikutnya adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah manusia yang berkaitan dengan jin. Salah satunya adalah ayat ini, wa annahu kana rijalun. Dan dahulu ada laki-laki dari manusia, artinya bangsa manusia. Mereka meminta pertolongan dari bangsa jin karena takut, karena khawatir. Mereka merasa lebih rendah dibandingkan jin. Ya senang bangsa jin itu. Fazaduhum rohakan. Maka mereka pun menambahkan kepada manusia-manusia yang bodoh. Manusia-manusia yang lemah imannya ini tadi. Rohakan. Tambah semakin takut. Tambah semakin besar dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan derajat manusia lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan bangsa jin. Ada jin kita percaya? Percaya? Ada makhluk itu kita percaya? Percaya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Dan kita dengan mereka sama. Sama-sama hukumnya. Thaqalain. Dua makhluk yang diberikan beban syariat. Sehingga posisi penerimaan syariat kita dengan jin sama. Kita hanya berbeda penciptaan saja. Manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari api. Tempat tinggalnya sama? Sama di muka bumi ini. Dan Allah berikan perbedaan. Kita mampu melihat satu sama lain. Tapi kita tidak mampu melihat bangsa jin. Bangsa jin diciptakan dari api. Mereka tinggal di sekitar kita. Mereka mampu melihat kita. Tapi kita tidak mampu melihat mereka. Jangan hanya karena masalah ini saja kemudian kita takut kepada jin. Lebih-lebih lagi salafi, santri. Sudah hafal Al-Quran, hadis hafal. Setiap hari berzikir. Disuruh ke belakang gelap sana masih takut. Lebih mulia kita dibandingkan jin. Teori gampang ya. Prakteknya antum jawab sendiri. Benar-benar takut atau tidak? Nah, Allah sebutkan di antara kesyirikan yang terjadi dalam masalah isti'adzah, mohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah berkaitan dengan jin. Sehingga terbalik. Yang seharusnya manusia itu memiliki keutamaan lebih, memiliki kedudukan lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan jin. Jadinya terbalik. Jin yang merasa lebih punya keutamaan, lebih mulia, lebih ditakuti. Dan itu nyata prakteknya sekarang. Lebih banyak mana yang takut, manusia takut dengan jin atau jin takut dengan manusia? Sekarang. Kebanyakan kaum muslimin pun kalau ditanya pasti takut dengan jin. Mau dibahasakan apa terserah. Mau bentuknya bagaimana? Karena beda-beda. Orang Jawa punya karakter sendiri-sendiri yang mereka sebutkan. Orang luar Jawa punya sendiri-sendiri. Terserah mau disebut apa. Tapi itu tetap bangsa jin. Takut kepada jin-jin itu. Kan jadi terbalik. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau mentafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, Aikunna naro anna lana fadlan alal insi. Kami pun jadi menganggap bahwa lana fadlan alal insi. Kami bangsa jin punya keutamaan lebih dibandingkan manusia. Kenapa? Tidak ada sejarahnya jin itu minta bantuan dari manusia. Tapi dari dulu sampai sekarang tidak putus manusia minta bantuan kepada jin. Ada sampai sekarang. Meskipun sekarang sudah disebut dengan zaman modern. Prakteknya dari zaman dahulu sampai sekarang masih saja ada orang yang meminta bantuan kepada jin. Tayyib. Li'annahum kanu ya'udzuna bina. Karena dahulu mereka biasa meminta pertolongan kepada kami. Ai idza nazalu wadiyan aw makanan mutawahhishan minal barari wa ghairaha minal barari wa ghairiha kama kanatil arab fi jahiliyatiha ya'uduna bi'azimi dzalikal makan minal jan an yusibahum bi syai'in yasuuhum. Kalau mereka bukti utamanya, bukti terbesarnya, kalau mereka melewati sebuah tempat wadi, lembah gelap, aw makanan mutawahhishan, atau tempat asing yang belum pernah mereka kunjungi sehingga terasa mutawahish, terasa sebagai tempat liar. Dia tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di tempat tersebut. Minal barari wa ghairiha, dari permukaan manapun di daratan ini. Kama kanatil arab fi jahiliyatiha, sebagaimana dahulu orang Arab di masa jahiliyahnya mereka juga melakukan demikian. Apa itu? Ya'udzuna bi'azimi dzalikal makan minal jan. Mereka pasti akan berlindung kepada jin yang ada di tempat tersebut. Tapi yang dituju adalah sadatul jin. Yang dituju adalah pembesarnya, adalah tuannya dari jin tersebut. Bahasanya orang Jawa, sing bau reksa di situ. Dia meminta pertolongan kepada mereka. Ini juga dilakukan oleh orang Arab dahulu. An yusibahum bishayin yasuhuhum, supaya jin-jin itu tidak mengganggu, tidak memberikan perkara-perkara negatif yang bisa menyakiti mereka. Prakteknya seperti itu kan? Mau dibahasakan sehalus apapun, mau beralasan sehalus apapun, orang-orang yang memperbolehkan praktek-praktek seperti ini tadi, kan hanya kita hidup berdampingan dengan jin, mereka juga makhluk seperti kita, sama seperti engkau lewat di hadapan seseorang, masa ya tidak ada unggah-ungguhnya. Dianalogikan ke sana, padahal berbeda. Ya antum lewat ketika ada orang nongkrong-nongkrong di situ, jelas tahu di situ ada orang, minimal permisi atau salam. Lah kalau ke sebuah tempat kosong, antum yakin ada jin, tapi bisa lihat enggak jinnya? Kalau kita lewat di hadapan manusia sudah tahu, ini manusia berpotensi ganggu saya atau tidak. Kalau jin tidak bisa dihukumi, sama. Maka jangan dianggap minta perlindungan kepada jin penguasa tempat itu sama dengan kita salam ketika melewati kumpulan manusia. Beda. Berbeda halnya. Kenapa? Hati ini yang akan berefek. Masalahnya akan ke dalam hati. Kalau itu hanya masalah ringan seperti itu, gak mungkin dijadikan perkara kesyirikan. Dan tidak mungkin jin itu menyebutkan, termasuk bentuk kesyirikan manusia adalah annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Tidak mungkin. Tapi kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Falamma ra'atil jinnu annal insa ya'udzuuna bihim min khaufihim minhum zaduhum rahaqan. Ketika para jin ini justru melihat sebaliknya, bahwa manusia itu ya'udzuuna bihim min khaufihim, mereka meminta pertolongan, minta perlindungan karena takut kepada jin-jin tersebut, zaduhum rahaqan. Jin-jin itu hanya akan, setan-setan itu hanya akan menambahkan rohakon. Rohakon sudah kita sebutkan tadi, maknanya ada dua menurut para ulama tafsir. Yang pertama adalah ifman. Jin-jin itu justru akan menambahkan dosa. Dengan apa? Memutar hati kita. Yang tadinya ta'aluk terikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi ta'aluk terikat kepada makhluk-makhluk jin-jin yang ada di situ itu tadi. Berpindah mohon perlindungan dari Allah, pindah mohon perlindungan kepada jin-jin tersebut tadi. Sehingga kita bertambah dosa. Makna itman ini datang dari penafsiran Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga ini yang disebutkan oleh Al-Aufi dan Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahumullah. Atau dengan makna yang kedua, jin-jin itu hanya akan tambah memberikan rasa takut. Bukannya aman, sudah berlindung kepada yang bau reksa di situ, tapi justru jin itu akan semakin menambahkan rasa takut. Karena dia sudah tahu manusia ini sudah mulai melemah, semakin dipres terus, berikan pressure terus, semakin takut. Loh, saya tadi sudah istilahnya minta maaf, berlindung. Jin itu enggak sepolos apa yang kamu kira. Setelah itu selesai, enggak, berikan sajen. Setelah itu selesai, tidak. Dia akan terus menjerumuskan kamu sampai masuk ke dalam neraka. Jangan kira sudah berikan sajen selesai. Gangguan jin, enggak. Dari perkara yang lain, jin itu akan masuk memberikan rasa takut, memberikan teror terus demikian. Selesai satu ini akan ada teror lagi. Akhirnya apa? Oh, sepertinya sajanya kurang. Ditambah lagi. Kesyirikannya bertambah. Sudah tenang dengan itu, tambah lagi gangguan yang lain. Sehingga masih kurang lagi. Oh, tempat yang sana belum diberikan sesajian. Berikan di sana. Berhenti? Enggak, cari lagi tempat yang lain. Padahal itu kan hanya akal-akalnya jin-jin kafir ini. Kalau jin muslim tidak seperti itu. Ada jin-jin muslim yang mereka justru mendorong manusia untuk taat. Seperti jin-jin ini tadi. Mereka yang dahulu ngaku loh, saya itu dulu dijadikan bahan pertolongan oleh manusia-manusia ini. Tapi akhirnya jin itu masuk ke dalam Islam. Dan ini banyak terjadi dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan. Ada orang-orang jahiliyah dahulu, mereka senantiasa memberikan sesajian kepada sebuah tempat. Selalu memohon berdoa di tempat itu, menyuruh kepada jin yang ada di tempat tersebut. Fa aslamu, jin-jin ini kemudian masuk Islam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini tahu enggak? Enggak tahu, karena memang mereka enggak bisa lihat. Jin-jin yang mereka sembah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkhianati Muhammad, memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap meminta, tetap memberikan sesajian. Ya diketawain sama jin-jin ini tadi. Mereka sampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya apa? Orang-orang ini tidak menyembah apapun karena enggak ada lagi jin yang ada di situ. Jinnya sudah lari masuk Islam semua. Baik. Sehingga tidak ada manfaatnya dia berlindung kepada jin, dia memohon pertolongan kepada jin, meminta segala sesuatu dari jin. Tayyib. Makna dari khaufan tadi, jin itu hanya akan menambah rasa takut. Ini disebutkan dari tafsir Abu Aliyah, demikian juga Ar-Rabi' dan Zaid ibnu Aslam rahimahumullah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kata Imam Mula Ali Al-Qari Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, setelah penjelasan dari Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di atas tadi, beliau mengatakan la yajuzul isti'anatu bil jin, tidak diperbolehkan dan diharamkan seorang manusia isti'anah dengan jin. Apa isti'anah tadi? Meminta pertolongan kepada jin. Jadi apa yang beliau sebutkan dengan lafaz isti'anah itu sangat tepat, karena isti'anah lebih umum dibandingkan isti'adzah. Jadi isti'anah tadi sudah kita sebutkan ada dua, dia meminta sesuatu kebaikan atau meminta ditolak dari keburukan. Nah ini dua-duanya tidak boleh diminta dari jin isti'anah ini. Kalau dalil tadi hanya masalah kita menolak kemudhoratan supaya jin-jin ini gak ganggu, namanya isti'adzah. Demikian juga masuk dalam perkara ini adalah ketika engkau meminta sesuatu kepada jin meskipun tidak menyebabkan kesyirikan. Contoh, ada orang yang mengaku bisa melihat jin, bersahabat dengan jin, kemudian dia minta tolong hanya pada perkara-perkara duniawi saja. Ini pun di dalam syariat dinafikan, hukum asalnya dinafikan. Kenapa? Faqad dhammallahul kafirina ala dzalika. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengabarkan kepada kita dan mencela orang-orang kafir karenanya. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-128, wa yauma yahsyuruhum jami'an, dan pada hari kata Allah yahsyuruhum jami'an, dimana Allah akan mengumpulkan mereka semua, jin dan manusia, di satu tempat yang sama, di padang mahsyar. Ya ma'asyaral jin, Allah akan serukan, wahai sekalian para jin, bangsa jin, qad istakthartum minal ins, kalian sungguh lebih banyak memberikan sesuatu kepada manusia. Terbalik kan? Dan ini nanti akan dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jin-jin ini justru menjadi lebih banyak dibandingkan manusia. Lebih banyak memberikan. Lebih banyak membantu manusia. Dan seakan-akan dianggap lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan manusia. Melihat itu, baru manusia-manusia akan sadar. Barangkali kita juga baru akan sadar. Kenapa? Kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala pada dasarnya diberikan untuk manusia, bukan untuk jin. Setelah di padang mahsyar semuanya akan terlihat dengan wujud aslinya. Jin itu akan dengan wujud aslinya. Jelek, buruk rupa. Barulah manusia-manusia ini tidak terima. Wa qala auliya'uhum minal ins, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Para pembesar-pembesar manusia ini yang dahulu juga berserikat, pernah interaksi dengan jin ini, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami bukan menyembah mereka. Kami ini hanya istamta'a. Hanya saling memberikan manfaat. Ada simbiosis mutualisme. Mereka anggap seperti itu. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami hanya saling bertukar manfaat. Kami memberikan untuk bangsa jin itu apa yang mereka minta, tapi mereka juga harus memberikan bantuan untuk kami. Ini di hadapan Allah loh masih bisa beralasan demikian. Wa balaghna ajalana allazi ajjalta lana. Dan demikian sudah sampai ketetapan apa yang kau tetapkan untuk kami, sama-sama meninggal, sama-sama mati, dan sekarang sama-sama dikumpulkan. Tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah benar alasan itu? Antara manusia dengan jin kalau bersekutu itu hanya interaksi mutualisme saja, sama-sama memberikan manfaat. Ternyata kata Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan kepada mereka, "Qalan naru mathwakum khalidina fiha." Neraka mathwakum, tempat kembali kalian, manusia dan jin yang saling berinteraksi tadi. Yang beralasan itu hanya interaksi mutualisme tadi. Saling memberikan manfaat. An-naru mathwakum khalidina fiha. Neraka tempat kalian dan kalian kekal selama-lamanya di dalamnya. Baik, mafhum? Jadi isti'anah masuk tepat bahasa mula Ali Al-Qadi rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu di antara faedahnya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan nanti di belakang, fihi masail. Beliau sebutkan yang terakhir adalah, anna kaunu syai'i yahsudu bihi manfaatan dunyawiyatan la yadullu ala annahu laisa minasyirk. Kaunu syai'i, sesuatu manfaat, yahsulu bihi manfaatan dunyawiyah, yang dengannya akan diperoleh manfaat duniawi saja, tidak ada kaitan dengan akhirat. Dalam masalah interaksi kita dengan jin, la yadullu, tidak menunjukkan ala annahu, bahwasanya perkara itu tadi, laisa minasyirik, bukan termasuk syirik. Ini bahasa, sebetulnya bahasa lembut dari beliau. Tapi kalau namanya dalam bahasa Arab, ini namanya ta'rid, bahasa secara tidak langsung. Tapi bisa kita balik sekarang dengan bahasa yang lebih tegas dari ta'rid tadi. Apa yang beliau sebutkan adalah, meskipun kamu beralasan interaksimu dengan jin itu hanya masalah manfaat duniawi, tapi itu berpeluang menjatuhkan kamu ke dalam kesyirikan. Paham? Baik. Jadi kalau bisa apa? Putuskan interaksi kita dengan jin. Karena kita sama dengan mereka. Jangan sampai ketika kita hanya kemudian menganggap hanya menginginkan satu manfaat duniawi ya, dimanfaatkan oleh jin dengan sesuatu yang tidak kita tahu, lantas kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hukum asalnya adalah at-taharruz minasyirk. Kita menjaga diri dari kesyirikan. Sehingga pembahasan yang sudah berapa kali kita lewati, saddu dzari'ah, menutup celah yang bisa mengantarkan kita, menjatuhkan kita kepada kesyirikan, itu lebih baik dilakukan. Dihindari. Dilakukan nutup celahnya, dihindari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Apapun itu, banyak kok masalah-masalah kecil yang dianggap remeh oleh manusia bisa menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Terlebih lagi masalah hati lebih banyak. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, beliau punya kitab Al-Kabair. Berbeda dengan Kabair Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi punya Kabair, dosa-dosa besar, ada 76 lebih. Tergantung naskah yang didapatkan. Itu beliau membahas dosa-dosa besar yang berkaitan dengan fisik, dengan perlakuan jasmani. Tapi Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, beliau punya kitab Kabair, di situ menyebutkan ratusan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hati. Dan dosa besar itu bisa mengantarkan kita terjatuh dalam kesyirikan. Maka PR kita itu masih banyak. Jangan kemudian puas diri, oh saya sudah seorang muslim. Ya wes, yang penting saya sudah yakin Allah itu ada. Saya beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, selesai. Tidak. Masih banyak potensi peluang terjatuh ke dalam kesyirikan yang belum kita ketahui, maka pelajari. Masalah tauhid itu bukan masalah yang mudah. Kalau seandainya mudah ya enggak akan banyak pembahasan tentang tauhid. Wes, bahas fikih saja, bahas hadis saja, bahas tafsir saja tanpa bahas tauhid. Enggak. Tauhid harus tetap. Karena tauhidu awalan, tauhid itu yang pertama. Tauhid itu kuncinya, itu yang sering kita sampaikan dan harus kita pegangi. Tauhid itu pertama. Oleh karena itu kalau ada pembahasan tauhid, jangan pernah bosan. Lama 10 tahun sudah pernah bahas tauhid. Kak, satu kitab selesai Fathul Majid. Nanti selesai itu bahas kitab lagi tauhid lagi. Masih kitab tauhid dengan syarah yang berbeda, mulakhas. Selesai nanti enggak tahu berapa tahun. 15 tahun katakan selesai. Nanti setelah itu selesai. Tauhid saya paham semua, belum, masih ada lagi kitab-kitab lebih tebal di sana. Terus harapannya apa? Supaya kita selamat saat meninggal, saat mati dalam kondisi seorang muslim, kita membawa tauhid yang benar. Amalan seandainya amalan kita sedikit, amal kebaikan kita ringan, kalau ada tauhid masih akan menyelamatkan kita. Dan sementara kita sekarang kan enggak bisa menjamin apakah amalan saya selalu diterima oleh Allah atau tidak. Ya kalau besok tiba-tiba kita meninggal, atau 2-3 tahun lagi, katakanlah lebih lama kita meninggal, lantas sudah yakin amalan kita bisa menyelamatkan ke dalam surga? Kalau tauhid tidak bagus. Maka masyaallah rahimani wa rahmakumullah, sebosan-bosannya belajar tentang tauhid, minimal ada satu manfaat yang kita dapatkan. Kalau tidak paham di majlis, yang penting kita tahu masih ada kewajiban untuk menjaga tauhid dengan benar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita pelajari di siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. InsyaAllah kelanjutan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala di dalam Al-Mulakhas akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.